Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwasannya menjaga agama yang ada pada diri kita akan senantiasa dirongrong oleh para syaitan. Dan yang dikehendaki oleh para syaitan adalah ketergelinciran dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan yang lurus. Itulah yang menjadi target dari syaitan dan bala tentaranya, menjerumuskan setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala hingga ia tergelincir dari agamanya, tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Dan setan akan terus-menerus berupaya semaksimal mungkin. Maka yudu setan, tipu daya setan, makar-makar setan akan terus melingkupi diri kita. Manakala kita tidak waspada dan tidak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketergelinciran itu sangat terbuka sekali untuk terjadi pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Kita bisa melihat dari fenomena keseharian bagaimana upaya-upaya syaitan mengalihkan perhatian seorang hamba Allah yang tadinya ihtimam, fokus, penuh perhatian kepada agama. Tapi perlahan namun pasti kemudian seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut larut di dalam kehidupan dunia dengan segala macam ragamnya. Setan bisa menggelincirkan manusia yang tadinya mungkin rumah itu senantiasa diwarnai dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Namun ketika rumah itu didatangi media, baik itu media cetak maupun media yang lainnya, kemudian penghuni rumah itu pun beralih kesibukannya. Awalnya membaca Al-Quran adalah sebuah keharusan. Namun setelah media cetak masuk, koran masuk, majalah berita-berita masuk, waktu tersita untuk kemudian mengurangi jatah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena jatah membaca media-media itu juga diperlukan. Akhirnya mulai bergeser. Yang tadinya pagi baca Quran, sekarang pagi sudah bergeser waktunya baca Quran. Baca Quran dan baca Quran. Ini tipu daya setan yang halus, sehingga seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak merasakan kalau waktu-waktu untuk beribadah, waktu-waktu membaca Al-Quran itu kemudian tergeser lantaran hadirnya sebuah media. Sebuah media berita, koran biasa. Belum lagi kalau media-media yang lainnya, yang dulu penuh perhatian kepada anak-anak, pulang kerja yang dia cari adalah anak-anaknya. Mana fulan, mana alan, di mana dia sekarang, sudah mandi atau belum, dan seterusnya ia tanyakan. Tapi begitu media masuk, alat-alat teknologi canggih masuk ke dalam rumah, HP yang sudah Android masuk, tiba di rumah, bukannya anak yang dicari. Buka dulu WhatsApp-nya. WhatsApp-nya dibuka, wah ini banyak sekali yang belum dibalas. Anaknya datang, Abah, kapan pulang? Sebentar, Abah sedang sibuk. Kehangatan rumah tangga sudah mulai bergeser. Ya. Dulu, sebelum ada alat teknologi, kalau bersama istrinya bisa berbincang-bincang, berdialog. Sekarang, setelah alat teknologi itu masuk, walaupun istrinya ada di sampingnya, rupanya pikirannya bukan kepada istri yang di samping. Pikirannya jauh entah melayang kemana. Karena dia sibuk dengan WhatsApp-nya, sibuk dengan BBM-nya, dan seterusnya. Apalagi ditambah lagi kalau misalnya istrinya juga pegang alat yang sama. Fisik nampak berdekatan, tetapi sebenarnya alam pikirannya jauh menerawang masing-masing jauh. Ini pergeseran-pergeseran itu nampak sedemikian halus. Yang dulu kalau pulang bekerja, sang suami mesti bertanya kepada istrinya, berbincang-bincang dengan istrinya. Sekarang waktu untuk berbincang itu sudah terkurangi. Dengan hadirnya makhluk baru. Dengan hadirnya makhluk baru. Yang makhluk itu sebenarnya seharusnya kita yang mengendalikan. Tetapi karena kita tidak mampu mengendalikan, akhirnya kita dikendalikan oleh makhluk baru tersebut. Ini fenomena yang sedang berkembang. Fenomena yang sekarang sedang terjadi. Di tengah kehidupan umat manusia dewasa ini. Ketika alat-alat teknologi itu masuk ke dalam rumah. Kehangatan. Dialog. Perhatian. Kasih sayang. Pemberian kasih sayang dan seterusnya. Lama-kelamaan berkurang, akhirnya sama sekali tergeser. Kalau kita menilik dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikianlah keadaan makayidus syaitan. Upaya-upaya syaitan untuk kemudian menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjauh dari agamanya. Nampaknya mungkin ini masalah keseharian, masalah yang sepertinya biasa menurut kita. Setelah di rumah kita sibuk dengan alat, apa itu gadgetnya ya? HP-nya, Android-nya, dan seterusnya. Nampaknya ini hal yang biasa. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang dahsyat. Bibit-bibit malapetaka, bibit-bibit kebinasaan yang manakala kita tidak mampu mengendalikan alat teknologi ini, ini bisa menghancurkan kehidupan, masa depan anak, bahkan kehidupan keluarga. Nas'alullah salama. Bagaimana tidak? Sebelum ada alat ini, kita dengan anak hangat. Anak punya masalah, bisa bercerita dengan kita. Anak mengeluh, kita langsung menengokkan wajah kita. Ada apa gerangan? Tapi setelah ada alat ini, anak jatuh, kita masih asik, sibuk. Paling kita mengatakan, sudah gak apa-apa, bangun. Sambil duduk, sambil meneruskan. Bercengkrama dengan alat tersebut. Lihat. Seharusnya keinginan anak kan begitu jatuh, kita yang memperhatikan. Tuh nak, diangkat badannya, kan begitu. Diperhatikan. Kalau ada sedikit goresan di kulitnya, mungkin kita usap-usap, bahkan ditiup-tiup. Sudah gak apa-apa. Bismillah, sudah gak apa-apa. Hangat. Tapi setelah ada alat itu, kehangatan itu tidak ada. Berubah. Ini sebenarnya bibit. Ketika perhatian kita berkurang kepada anak, anak tentu akan mencari perilaku, mencari tindakan, tingkah laku. Yang tingkah laku ini bertujuan supaya kita menjadi perhatian kepada dirinya. Apa bentuknya? Entah. Mungkin dengan nak memukul adiknya. Yang dulunya rasanya tidak pernah kakaknya mukul adiknya. Tapi karena tidak pernah diperhatikan oleh kita, adiknya kemudian dipukul. Kenapa kamu mukul adik? Sebetulnya dia hanya ingin diperhatikan saja oleh kita. Ya. Nampaknya ini kejadian biasa. Tetapi sebenarnya secara perkembangan kejiwaan anak, ini sesuatu yang dahsyat karena telah ada perubahan kepribadian pada diri anak kita. Kenapa mereka berubah? Karena kurangnya perhatian kita. Karena kurangnya perhatian kita. Karena kurangnya kehangatan kita. Ini mulai terjadi pergeseran. Bergeser. Nah, kalau sudah komunikasi kita, kehangatan kita sudah berkurang, perhatian kita sudah berkurang, bahkan jarak bertemu pun sudah berkurang pula. Kehangatan ini berkurang. Maka anak, karena di rumah sudah merasa tidak diperhatikan, anak akan mencari perhatian di luar rumah. Nah, kalau sudah di luar rumah, ini yang berbahaya. Berarti relasi sosial anak sudah berubah. Yang tadinya dekat dengan orang tuanya, sekarang relasi sosialnya sudah berubah ke orang di luar rumah. Anak menjadi tidak betah di rumah. Inginnya keluar. Kenapa tidak betah di rumah? Ya karena di rumah juga tidak pernah diperhatikan. Tidak pernah ada tegur sapa sayang dari orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bibit awal merenggangnya hubungan, merenggangnya ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Mulai terjadi gap. Yang gap ini mungkin awalnya tidak lebar. Tapi kalau ini diteruskan, gap itu akan semakin melebar. Dan ini yang berbahaya. Ketika anak bermasalah, orang tua baru mendekat. Anak saya begini. Baru orang tua mendekat. Walaupun ini sudah terlambat. Ketika sudah timbul masalah, baru mendekat. Anak sudah semakin tidak dekat lagi. Ini makayidus syaitan. Jebakan-jebakan syaitan. Trik-trik syaitan. Yang kemudian akhirnya memecah kerekatan emosional antara orang tua dan anak. Dengan sebab alat teknologi itu tadi. Ini dicontohkan salah satu sebab. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Kita harus pandai-pandai untuk memanage waktu. Ya. Saat di rumah, waktunya untuk orang yang di rumah. Ya. Jangan terus melayani orang yang di luar rumah. Kan begitu? Ya. Orang di rumah juga memerlukan perhatian kita. Memerlukan sapa sayang kita. Jangan sudah sampai mau mata, mau tidur pun masih pegang. Tanggung ini. Kecuali kalau ada darurat yang memang harus dihubungi. Tapi demikianlah. Dan sudah banyak keluhan. Terus terang. Saya dapatkan keluhan dari umahat. Ustaz, suami saya kok sekarang sibuk menyendiri. Loh, kok bisa sibuk menyendiri? Ah iya, orang saya di sampingnya seperti tidak tahu saya bicara. Terus begitu ditanya, bagaimana bah? Apanya yang bagaimana? Loh, saya itu tadi bicara. Iya, saya dengar, tapi saya nggak konsentrasi. Lah, ini. Ya. Ternyata ada apa? Ada kekasih baru. Kekasih baru ini. Ya. Kalau istri jatuh mungkin, ya sudah obati sana. Tapi kalau alatnya ini jatuh, atuh. Nah, siapa ini yang menjatuhkan? Nah, kan begitu. Lebih disayang daripada istrinya. Bukan saya bela umahat, tapi kenyataan. Ya. Keluh kesah, kegalauan umahat. Sudah mulai keluar. Suaminya sekarang memang tidak ta'adud. Tapi punya makhluk baru. Yang sering dielus-elus, sering diusap-usap. Walaupun istrinya ada di sampingnya. Maka hal-hal yang seperti ini. Yang semestinya waktu itu untuk kita curahkan. Bersama sang istri. Bersama anak. Tapi kemudian waktu itu tersita dengan sebab alat ini tadi. Ya. Nampaknya ini hal sepele, ini keseharian. Tetapi ini cukup mengganggu. Mengganggu. Karena bagaimanapun juga istri punya perasaan, punya hati. Anak juga punya perasaan, punya hati. Ingin diperhatikan. Perhatian kita itu nutrisi bagi mereka. Nutrisi bagi mereka. Kalau kita memberikan asupan nutrisi dalam bentuk fisik. Mau makan apa? Gizi yang tinggi, susu, dan seterusnya. Ada, diberikan. Demikian juga untuk rohaninya, untuk batinnya. Perlu diberi nutrisi yang sehat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perhatian. Dalam bentuk kasih sayang. Jangan dikira kita membelai kepala anak kita itu bukan merupakan bentuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membelai-belai kepala anak kita itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul anfar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke kalangan Anfar. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Wayam sahur ru'usahum. Mengusap-usap kepala anak-anak Anshar. sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira bahwasanya mengusap itu ada hanya sekedar mengusap. Ada tuntunannya, ada bimbingannya, dan yang melakukan ini adalah khairul anam, sebaik-baik manusia, manusia yang paling takwa, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan itu, melakukan mengusap-ngusap kepala anak. Ini bentuk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau. Ya. Yang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan-bimbingan semacam itu adalah dalam upaya untuk dekatnya beliau, rekatnya beliau dengan anak-anak. Dekat dengan anak-anak itu bukan tidak dibimbing, bukan tidak dituntunkan di dalam sunnah, justru dituntunkan di dalam sunnah. Dekatnya orang tua dengan anak itu dibimbing, dituntunkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bercanda kepada Zainab dengan mengatakan, wahai Zuainib, dan seterusnya. Canda. Kenapa bercanda dengan anak-anak? Dalam upaya untuk dekat, rekatnya emosional antara orang tua dengan anak. Sudah sekian banyak contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepedulian, kedekatan, kerekatan dengan anak-anak. Dan pengaruhnya sangat besar. Manakala orang tua itu dekat dengan anaknya. Pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan, tumbuh kembang kepribadian anak. Ketika rumah yang berisi dengan seluruh anggotanya itu ada di dalam kehangatan. Di dalam kehangatan. Abahnya datang, disambut oleh anak-anaknya. Hangat. Abahnya mau pergi, digondeli oleh anaknya. Tahu digondeli ya. Merasa berat, anak itu berpisah dengan anak. Berbahagialah seorang ayah yang manakala dia pergi, anaknya merasa berat untuk melepaskannya. Artinya apa? Artinya kerekatan emosional sudah kuat. Sehingga ketika abahnya mau pergi, digondeli terus. Kan begitu? Ini menunjukkan dekatnya seorang ayah dengan anak. Maka hal-hal yang demikian ini jangan sampai sirna dari kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kita. Karena kalau yang seperti ini sirna, berarti telah terjadi hal-hal yang renggang. Entah dalam bentuk komunikasi mungkin yang renggang, kedekatan yang renggang, dan seterusnya. Dan yang demikian ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan. Maka ikhwatiddin a'azzakumullah, Islam membimbing kita ketika akan menunaikan hak-hak, memberikan kehangatan, memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak, itu termasuk bahagian hak yang harus diberikan kepada anak dari kita sebagai orang tua. Jadi tidak semata-mata hak anak itu mendapatkan nafkah dalam bentuk sesuatu yang fisik, entah makanan, pakaian, tidak hanya itu. Ada hak-hak anak yang lain yang harus kita penuhi. seperti itu tadi. Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Anak bermain, keluar rumah, ditanya, dari mana kamu nak? Dengan siapa kamu bermain? Nampaknya kalimat itu sederhana, simple. Tetapi sebenarnya kata-kata itu menunjukkan perhatian kita kepada dia sebagai anak. Dan itulah yang semestinya kita tunaikan. Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika kita akan memberikan hak anak dengan sebaik-baiknya, Islam mengajarkan bagaimana upaya memberikan hak itu. Tidak ketika anak itu sudah lahir di muka bumi saja, tetapi jauh sebelumnya, dalam upaya agar hak-hak anak ini terpenuhi, Islam membimbing kepada kita untuk mencari pasangan hidup. Pasangan hidup yang karena, pasangan hidup yang baik. Baik karena agamanya. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Bahwasannya ketika kita ingin memberikan hak-hak kepada anak secara baik, maka agama menuntunkan agar kita menunaikan apa yang disebut dengan ikhtiyaru zawzati salihah. Memilih calon pasangan hidup yang salihah. Kalau seorang wanita memilih pasangan hidup yang saleh, calon suami yang saleh. Kenapa memilih pasangan hidup yang saleh, istri yang salehah? Disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Karena sang istri itu kelak akan menjadi seorang ibu. Yang seorang ibu ini adalah menjadi murabbiyatan salihatan. Menjadi pendidik yang salihah. Maka kita bisa membayangkan kalau pendidik istri kita salihah, tentu akan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam firman-Nya, surat Al-A'raf ayat ke-58. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang subur, tanah yang baik, akan menumbuhkan pepohonan, ketumbuhan yang baik dengan seizin Rabbnya. Dan sebaliknya tanah yang gersang, kering, maka ia akan mengeluarkan tumbuhan yang merana, tidak subur. Dan itu adalah pengibaratan. Manakala pasangan hidup kita tidak memiliki atau tidak termasuk kategori yang saleh atau yang salihah, maka di dalam kehidupan keluarga nanti akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. hadis riwayat Muslim dan selainnya. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dan ketika memilih pun, memilih pasangan hidup, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan, bimbingan. Dalam semua hadis Bukhari Muslim disebutkan sunkahul mar'ah li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bi dhatid din taribat biyadak. Wanita itu dinikahi atas dasar empat faktor. Faktor yang pertama karena hartanya. Yang kedua karena keturunannya. Yang ketiga karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah. Ketika menikahi seorang wanita itu, pilihlah karena agamanya. Taribat biadab, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Tidak akan rugi dengan memilih agamanya. Syukur kalau bisa empat-empatnya. Kalau tidak, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agamanya yang kita pilih. Ini ketika kita menerawang jauh ke depan, mempersiapkan agar anak-anak kita mendapatkan hak, maka kita pilih pasangan hidup kita sehingga kemudian hak-hak itu bisa diberikan kepada sang anak. Ada riwayat dari Salafun Salih. Berkata Abul Aswad Ad-Duali kepada anak-anaknya. Kisah dari Salafun Salih. Qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran. Kata Abul Aswad Ad-Duali. Sungguh, aku telah memberikan yang terbaik bagi kalian saat kalian masih kecil maupun saat kalian sudah dewasa. Jadi Abul Aswad Ad-Duali berbicara kepada anaknya, berbincang kepada anaknya. Saya ini sudah memberikan yang terbaik bagi kalian semenjak kalian masih kecil maupun sejak kalian sudah besar, sudah dewasa. Kemudian kata Abul Aswad Ad-Duali, wa qabla an tuladu, bahkan sejak kalian belum lahir, saya sudah memberikan yang terbaik bagi kalian. Bayangkan, anak-anaknya saja belum lahir, Abul Aswad Ad-Duali sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Belum lahir ini anak-anaknya. Kalau anak-anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Bagaimana engkau memberikan yang terbaik bagi kami sementara kami belum lahir? Qala, maka jawab Abul Aswad Ad-Duali, ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Aku memilihkan bagi kalian seorang calon ibu yang terbaik. Ya, ini dia. Ini sahihnya. Aku pilihkan bagi kalian minal ummahati, dari ibu-ibu yang terbaik. Jadi memilihkan calon pasangan hidup itu sebenarnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi jangan bilang, Pak Ustadz, us kadung. Ya. Apa saya harus cari istri lagi? Ya. Kan tidak begitu. Ya. Ya kalau keadaannya belum sebagaimana digambarkan tadi, mari kita berusaha memperbaiki diri untuk supaya apa? Seperti tadi. Untuk menjadi seorang yang terbaik ketika memberikan hak-hak kepada anaknya. Sehingga kemudian ibu-ibu itu, para ummahat, tidak menjadi bahan celaan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena tidak memberikan hak-haknya. Tetapi justru menjadi seorang ibu yang senantiasa disayang, senantiasa dirindukan oleh anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena ia berperan menjadi seorang ibu yang senantiasa memberikan hak-hak kepada anaknya. Memberikan hak-hak anak sesuai dengan yang disyariatkan. Ini upaya kita di dalam berusaha untuk memberikan perhatian, memberikan hak anak. Sehingga jangan dikira memilih pasangan hidup itu hanya sekadar untuk teman hidup, pendamping hidup, tetapi jauh lebih daripada itu. Sudah merancang masa depan keluarga. Saat memilih pasangan hidup, merancang masa depan keluarga, di mana keluarga itu bisa memenuhi hak-hak anak-anaknya. Itu ketika memilih pasangan hidup. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membimbing setelah masuk pelaminan, setelah menikah, supaya anak itu tidak diganggu setan, supaya anak itu terjaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan bimbingan kepada kedua pasangan hidup yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, al-hirsu ala ittiba'i sunnah hinal jima'. Bersemangat menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhubungan suami istri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Wa jannib syaitan ma razaqtana. Qala alaihi salatu wasallam, thumma in quddira ay yakuna bainahuma fi dhalik وَقُدِيَ وَلَدٌ لَمْ يَدُرَّهُ سَيْطَانٌ أَبَدًا. Dengan menyebut namamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Maka kata Nabi SAW, kemudian apabila ditakdirkan di antara keduanya hadir seorang anak, lam yadurrahu syaitanun abada, maka anak tersebut tidak akan diganggu, tidak akan mendapatkan mara bahaya dari syaitan selama-lamanya. Ini bentuk perlindungan, bentuk upaya dari orang tua untuk menjaga keturunan supaya tidak diganggu oleh syaitan. Dan memberikan perlindungan untuk tidak diganggu oleh syaitan adalah merupakan salah satu hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Dalam upaya untuk menjaga anak supaya tidak digelincirkan, dijerumuskan oleh syaitan laknatullah alaih. Dan selain daripada itu, juga termasuk memenuhi hak-hak anak. Doa Allah Jalla Jalaluh bi ayyarzuqahuma al-walad as-salih, yaitu mendoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan dengan wa taqaddasat asma'uh, mensucikan nama-namanya, berdoa dengan menyebutkan, mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu keduanya minta agar diberi karunia, diberi rezeki, diberi rezeki dengan anak yang saleh. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, wa hadza huwa manhaj ahli al-haq wal iman, dan ini adalah manhajnya ahlul haq wal iman. Jadi manhaj itu luas, tidak sebagaimana dipahami sebagian orang, manhaj identik tahdir, kan begitu. Manhaj termasuk mendoakan, berdoa kepada Allah agar dikaruniai, diberi rizki dengan anak yang saleh, itu termasuk manhaju ahlil haq wal iman. Manhajnya orang-orang yang di atas al-haq, ya, di atas kebenaran dan di atas keimanan. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada hamba-hambanya untuk berdoa, memohon agar dikaruniai anak yang menjadi penyejuk mata, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya dan bagi seluruh manusia, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, karuniailah kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata, senang kita melihatnya, adem rasanya hati kalau bertemu dengan mereka. Menyejukkan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami bagi orang-orang yang takut sebagai imam. Ini yang dibimbingkan kepada kita dalam upaya untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan tentu saja untuk mewujudkan hal itu, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hak-hak kepada anak-anak kita. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, doa itu adalah, doa merupakan sesuatu yang penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita untuk berdoa, mendoakan sesuatu yang jelek kepada anak-anak kita. Mendoakan mereka dengan sesuatu yang akan menjadikan mereka jelek. Berdoa tentang kejelekan. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan salatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada tiga doa yang tidak ragu lagi doa itu bakal dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi tidak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Termasuk dari doa yang dikabulkan. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, sedang bepergian. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladi, doanya orang tua, doa kejelekan yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Di sini disebutkan wa da'watul walidi ala waladihi. Doa kejelekan dari orang tua untuk anaknya. Ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lisan kita sebagai orang tua hendaknya penuh kehati-hatian. Dalam keadaan marah pun diusahakan maksimal, semaksimal mungkin berusaha. Jangan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang berupa kejelekan. Jangan karena emosi. Kemudian kepada anak kita mengucapkan kalimat yang tidak baik. Kebun binatang semua disebutkan. Nama-nama kebun binatang, nama-nama apa? Penghuni kebun binatang disebutkan semuanya untuk anak kita. Waliyahubillah. Jangan. Jangan menyebutkan sesuatu yang jelek. Dalam keadaan emosi seperti itu, diusahakan yang baik-baik kita ucapkan. Kalau anak kita ingin baik, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu nak. Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepadamu nak. Atau yang selainnya. Kalimat yang baik. Usahakan semaksimal mungkin. Dan sering-sering kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Karena terkadang emosi tidak terjaga. Tidak bisa mengontrol diri, mengendalikan diri. Kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang tidak baik. Istighfar, bertaubat, rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan bimbingan, memberikan sikap istiqamah kepada kita sebagai orang tua maupun kepada anak-anak kita. Ini doa. Doa sangat penting. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongan. Jangan kemudian kita merasa jadi orang tua merasa mampu. Ingat, kita ini manusia. Tabiat manusia adalah da'if, lemah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengingatkan. Telah berfirman. Wa khuliqal insanu da'ifa. Diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. menyadari diri kita ini lemah, jangan merasa kemudian mampu segalanya. Kemudian tumbuh sikap takabur, tumbuh sikap arogan, sombong. Jangan. Jangan demikian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Dan kata Nabi, fasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Karena kita ini manusia yang banyak sekali memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, ketidakmampuan, kelemahan. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, kita pun jangan kemudian lemah seakan-akan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan seluruhnya kepada Allah, tapi kita juga berupaya, berikhtiar. Sehingga ikhtiar kita, upaya kita, dijadikan sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, inilah upaya-upaya kita untuk terus bisa memberikan hak kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan anak yang soleh, justru anak yang soleh itulah yang kelak akan terus mengalirkan pahala bagi diri kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang masyhur disebutkan di dalam Sahih Muslim, "Idza mata insanu inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segenap amalnya kecuali dalam tiga perkara. Sedekahnya yang terus mengalir, memberikan pahala, sedekah jariah, sedekah mengalir terus pahalanya. Ya. Namanya jariah, mengalir. Pahalanya terus mengalir kepada orang yang bersedekah tapi dia sudah meninggal dunia. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan seorang anak membaca Al-Quran dari mulai abata sampai dia rajin, sampai dia bagus bacaan Al-Qurannya. Kemudian anak ini terus membaca sampai dewasa, sampai tuanya. Maka pahala anak ini, pahala membaca Al-Quran anak ini juga mengalir kepada kita yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Mengajarkan membaca Al-Quran tersebut. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus menerus mengalir. Walaupun kita yang mengajarinya, mengajari anak tersebut sudah meninggal dunia. Pahalanya terus mengalir untuk kita. Ya. Kemudian anak yang soleh. Yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Dan anak yang soleh senantiasa mendoakan. Hingga kemudian dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan yang selainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang ditinggikan derajatnya di surga. Fayaqul, kemudian ia bertanya, anna li hadza, mengapa kak saya demikian sehingga ditinggikan derajatnya? Fayuqalu, maka disebutkan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladikal lak, engkau diangkat derajatnya karena permohonan ampun. Permohonan ampun dari anakmu untuk memohonkan ampun dirimu. Bayangkan. Anaknya terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintakan ampun bagi kedua orang tuanya. Sehingga kemudian orang tuanya diangkat derajatnya. Ya. Anak yang soleh mendoakan terus kedua orang tuanya. Memohonkan ampun terus kedua orang tuanya. Sehingga kemudian orang tuanya diangkat derajatnya. Inilah yang kita inginkan. Dan inilah yang kita harapkan. Ketika anak-anak kita, kita berikan hak-haknya. Jangan sampai kemudian hak-hak mereka kita lalaikan. Sehingga kemudian anak itu mengalami kerusakan. Rusak dengan sebab orang tuanya. Kenapa anak tersebut rusak? Disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman asqa waladahu wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'didih. Berapa banyak orang menelantarkan, mencelakakan anaknya, buah hatinya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan sebab apa menelantarkan, mencelakakan anaknya? Bihmalihi wa tarki ta'didi. Karena ia melalaikannya. Ia meninggalkan pendidikan bagi anak. Tidak diajari anak itu dengan adab yang baik, agama yang baik. Wa i'anatihi ala syahwatihi. Dan orang tua hanya memperhatikan, fokus memberikan anak terkait kepada hal-hal yang sifatnya syahwat, keinginan-keinginan duniawi. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu. Mereka para orang tua menyangka, meyakini bahwasannya selama ini mereka telah memuliakan anaknya. Wa qad ahana, padahal ketika fokus perhatiannya hanya memberikan hal-hal yang sifatnya syahwat, keinginan-keinginan duniawiyah. Padahal ia sebenarnya sedang menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamu. Dan orang tua menyangka, yakin kalau dia ini menyayangi anaknya. Wa qadzalamahu, padahal dia sungguh telah menzalimi anaknya. Ya. Dikiranya ia memberikan sesuatu itu sebagai wujud kasih sayang. Padahal apa yang dia berikan justru membahayakan sang anak. Dan inilah yang dikatakan, dia telah menzalimi anaknya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih. Wafawwata alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Maka ia pun luput. Tidak bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran sang anak. Ia pun luput. Tidak bisa mendapatkan keberuntungan dengan adanya sang anak. di dunia maupun di akhirat. Kenapa demikian? Ya. Karena anaknya tidak dididik dengan cara yang baik. Karena anaknya tidak diberi hak pendidikan. Diajari agama yang baik. Sehingga keberuntungan yang semestinya ia dapatkan dari hadirnya seorang anak, lahirnya seorang anak, yang seharusnya ia dapatkan keberuntungan, ternyata keberuntungan itu sirna, tidak ia dapatkan. Kenapa? Anaknya tidak dididik. Ia meninggal dunia, anaknya juga berurusan. Tidak mengurusi orang tuanya. Jangankan mendoakannya. Bagaimana menyolatkan orang tuanya yang sudah dalam keadaan menjadi jenazah saja, dia tidak bisa. Waliyahudzillah. Ini musibah. Wa idza sabartal fasada fil aulad, maka apabila nampak kerusakan pada diri anak-anak, ra'aita 'amatahu min kibalil ahba, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila terjadi kerusakan pada diri anak, maka engkau akan melihat pada umumnya kerusakan itu disebabkan dari para bapaknya, dari orang tuanya yang menjadikan anak itu kemudian rusak. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhu min kibalil aba, dan kebanyakan anak-anak sesungguhnya ia rusak, mereka itu rusak disebabkan dari orang tuanya, dari ayahnya terutama. Wa ihmalihim lahum, orang tuanya menelantarkan mereka. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wassunanah, orang tuanya meninggalkan pengajaran, tidak mendidiknya, tidak mendidik kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahuhum sigharan, maka orang tuanya telah menyia-nyiakan anak ketika si anak ini masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim, maka kehadiran anak itu tidaklah bisa memberikan manfaat kepada diri orang tua, kepada mereka para orang tua. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan kehadiran anak ketika anak itu dewasa pun tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang tuanya. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal 'uqub, sebagaimana sebahagian dari mereka para orang tua telah berbuat tidak baik kepada anak-anaknya. Faqala, maka anaknya pun akan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, innaka ataqtani saghiran, sesungguhnya engkau telah tidak berbuat baik kepadaku ketika aku kecil. Fa'aqtuka kabiran, maka sekarang setelah aku dewasa, aku tidak bisa berbuat baik kepada dirimu. Wa'adu'atani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil. Fa'adu'atuka syaikhan kabira, maka sekarang aku akan melalaikan, menyia-nyiakan dirimu ketika dirimu dalam keadaan sudah tua renta, sudah sepuh. Maka ikhwah fiddin azakumullah, itu pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sesungguhnya orang tua ketika menyia-nyiakan anaknya, maka sikap itu akan berbalik kepada orang tuanya. Siapa menanam, dia akan menuai. Maka siapa yang menanam kebaikan, ia pun akan memanen kebaikan pula. Maka hendaklah kita benar-benar memperhatikan tentang hak-hak anak ini. Jangan sampai kemudian hak itu terlalaikan, terutama hak mendidik mereka, mengajari mereka adab yang baik, agama yang baik. Jangan sampai kemudian mereka menjadi orang-orang yang disia-siakan oleh kedua orang tuanya. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk beramal lebih baik lagi pada hari atau pada masa-masa mendatang. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.